الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas tentang fikih zakat. Dan kita akan membaca sebuah hadis tentang keberadaan orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan. Allah kasih dia kelebihan harta, Allah kasih dia rizki yang banyak, tapi dia tidak tahu sama sekali tentang kewajiban hartanya. Sehingga jangankan dia membayar zakat, mikir zakat saja enggak pernah. Hadisnya disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya, yang dinilai sahih oleh Syu'aib Al-Arnaut dari sahabat Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Sesungguhnya dunia ini milik empat tipe manusia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan golongan yang pertama, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Abdun razaqahu Allahu malan wa ilma fa huwa yattaqi fihi rabbah wa ya'lamu wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadha bi afdalil manazil." Yang pertama adalah seorang hamba yang dia dikasih oleh Allah rizki sehingga dia punya banyak harta, wa ilman, dan dia juga punya ilmu agama. فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهِ, dia gunakan hartanya itu untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهِ, dia gunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah. وَيَسِلُ فِيهِ رَحِمَهِ, dan dia gunakan hartanya untuk menyambung silaturahmi. Dia berikan sebagian kepada keluarganya, sehingga semakin menyambung keakraban antar sesama keluarganya. وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِي حَقَّهِ, dan ini yang menjadi kepentingan kita. Dan orang ini mengetahui kewajiban apa yang harus dia tunaikan terhadap hartanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban apa yang harus dia tunaikan terhadap hartanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kewajiban harta adalah, pertama, salah satu contohnya zakat. Kemudian ibadah-ibadah yang mengharuskan seseorang mengeluarkan harta, seperti berhaji atau berangkat umrah atau ibadah yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahadha bi afdalil manazil." Ini adalah manusia yang berada di kedudukan paling mulia, paling afdal. Sehingga orang yang punya potensi harta dan dia tahu bagaimana cara menggunakan harta itu dengan benar, urutannya adalah dia tunaikan kewajiban dulu, kemudian baru setelah itu dia gunakan hartanya untuk melakukan hal yang dianjurkan, yang disunnahkan, baru kemudian dia gunakan untuk yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang seperti ini berada di tingkatan yang paling afdal. Kemudian beliau menyebutkan manusia golongan yang ketiga. Golongan yang kedua adalah orang yang dikasih ilmu tapi enggak dikasih harta. Manusia golongan yang ketiga. Wa 'abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu 'ilma fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi 'ilmin. Ada orang yang dikasih oleh Allah harta tapi dia enggak punya ilmu. sehingga dia enggak pernah berpikir tentang apa yang harus dia lakukan dalam agamanya. Fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia enggak punya ilmu, dia habiskan hartanya untuk kegiatan tanpa ilmu. Sehingga dia gunakan hartanya secara serampangan tanpa panduan ilmu. La yattaqi fihi rabba, tidak dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah. Wala yasilu fihi rahimah, tidak dia gunakan untuk nyambung silaturahmi. Kemudian di sini bagian akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia tidak mengetahui kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak tahu apa yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Wala ya'lamu lillahi fi haqqan, dia enggak tahu. Sehingga dia enggak ngerti kewajiban bayar zakat, dia enggak ngerti kewajiban membayar kewajiban-kewajiban yang lainnya. Jangankan membayar, mikir tentang itu saja mungkin dia enggak pernah. Dan sekali lagi, kondisi seperti ini ternyata ada di tengah kaum muslimin. Ada sebagian di antara mereka yang punya harta tapi enggak pernah mikir zakat. Enggak kepikiran. Kenapa enggak kepikiran? Karena dia enggak punya ilmu tentang itu. Sama sekali dia enggak pernah mikir tentang zakat. Coba kita perhatikan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahadha bi akhbathil manazil. Manusia jenis seperti ini adalah manusia yang paling khabith. Bi akhbathil manazil, manusia yang paling khabith. Paling khabith artinya paling hina. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling hina. Disebabkan karena dia punya potensi tapi dia enggak punya ilmu, sehingga orang ini justru berbahaya bagi masyarakat dengan potensi yang dia punya. Baik. Dan sekali lagi, kondisi seperti ini realitanya ada di tengah masyarakat. Betapa banyak orang muslim yang dia punya kemampuan secara finansial, punya kemampuan harta, tapi dia enggak pernah berpikir terkait kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Dia enggak pernah berpikir kalau dia itu sebenarnya punya kewajiban untuk membayar zakat. Karena itu, kita memohon kepada Allah jangan sampai kita menjadi orang seperti ini, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang bi akhbathil manazil, orang yang berada di tingkatan yang paling hina. Kemudian manusia yang keempat adalah orang yang enggak dikasih oleh Allah harta dan enggak dikasih ilmu, tapi dia punya cita-cita. Andaikan dia punya harta, maka dia akan bermaksiat, lalu oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat baginya sebagaimana dosanya orang yang bermaksiat. Baik. Hadirin atau jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu sekali lagi penting bagi kita untuk memahami bagaimana aturan zakat dalam Islam. Karena orang yang tidak tahu kewajiban hartanya, bahwasanya dia punya kewajiban untuk bayar zakat dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai akhbathul manazil, manusia yang berada di tingkatan yang paling rendah. Dan tentu saja kita tidak berharap menjadi seperti ini. Baik. Ini adalah pelengkap dari mukaddimah pada pertemuan sebelumnya. Dan berikutnya kita akan membaca bab tentang zakat dari kitab Fiqih Muyassar. Dan kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah cukup banyak kitab ini beredar di negara kita. Anda bisa mendapatkannya dengan judul yang sama, Fiqih Muyassar. Penulis kitab ini adalah nukhbatun minal ulama, sekelompok ulama. Dan sekelompok ulama itu adalah beberapa dosen di Saudi kemudian dijadikan sebagai proyek oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Kementerian Islam dan Wakaf serta Dakwah dari Saudi. Di sini disebutkan beberapa tokoh yang menulis ini ya. Disebutkan di antara orang yang ashamu fi i'dadi hadzal kitab min al asatidah. Di antara orang yang punya saham dalam menyiapkan kitab ini adalah beberapa profesor al-mutakhassisina fil fiqhi yang mereka punya takhassus, mereka punya punya perhatian khusus dalam masalah fikih. Di antaranya adalah al-ustadz Dr. Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi. Profesor Dr. Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi. Kemudian Profesor Dr. Faihan bin Shali Al-Mutairi. Profesor Dr. Abdul Karim bin Sonitan Al-Umri. Profesor Dr. Abdullah bin Fahad Asy-Syarif Al-Hijari dan beberapa yang lainnya. Di sini yang disebutkan ada 5 ya. Yang utama. Tayyib. Kita akan bahas tentang zakat. Pertama, muqaddimah. Apa itu zakat? Fi ta'rifiz zakah, tentang definisi zakat. Zakat secara bahasa artinya adalah annama wa ziyadah. Zakat secara bahasa artinya adalah tumbuh dan bertambah. Orang Arab mengatakan zakat zar'u. Zakat zar'u, tanaman ini mengalami zakat, maknanya adalah idza nama, apabila tanaman itu tumbuh. Sedangkan secara syariat adalah kewajiban terkait harta yang sudah mencapai nisab tertentu dengan syarat tertentu untuk ditunaikan dengan aturan tertentu. Kewajiban terkait harta yang sudah mencapai nisab dengan syarat tertentu untuk ditunaikan dengan aturan tertentu. Dan zakat akan menjadi pembersih bagi sang hamba, sehingga dia menjadi kafarah atas dosa sang hamba, juga menjadi penyuci jiwanya. Maka orang yang bayar zakat, dia sedang melakukan tazkiyatun nafs. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah harta mereka sedekahkan sebagai zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang itu akan membersihkan mereka dan mensucikan hati mereka biha dengan zakat itu. Sehingga dengan zakat maka akan terjadi hubungan baik antara si kaya dengan si miskin. Akan terjadi keseimbangan sosial di tengah masyarakat. Dan banyak lagi hikmah yang lainnya yang secara logika manusia mereka bisa memahami hikmah-hikmah itu. Kemudian tentang hukum zakat. Zakat termasuk salah satu di antara rukun Islam. Zakat termasuk salah satu di antara rukun Islam yang memiliki nilai sangat penting. Bahkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan zakat, Allah menyebutkan zakat dalam Al-Quran, digandengkan dengan sholat di 82 ayat. Allah menyebutkan tentang zakat dalam Al-Quran, digandengkan dengan sholat di 82 ayat. Di antaranya firman Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan itu banyak sekali dalam Al-Quran. Ada 82 ayat. Di 82 ayat. Yang itu mengisyaratkan bahwasanya zakat termasuk di antara syariat yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat mewakili ibadah fisik. Sedangkan zakat mewakili ibadah harta. Karena seperti yang kita tahu, ibadah itu ada ibadah fisik, ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah, ada ibadah harta. Dilihat dari bagaimana cara pelaksanaan ibadah, maka ibadah, ada ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah berarti ibadah yang pelaksanaannya murni badan. Contohnya apa? Contohnya sholat, puasa, dan seterusnya. Kemudian ada ibadah maliyah. Ibadah yang pelaksanaannya murni hanya melibatkan harta. Contohnya zakat. Dan ada gabungan dari ini. Badaniyah plus maliyah. Contohnya apa? Haji atau umrah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita amalan, baik amalan yang murni fisik, sehingga orang miskin sekalipun dia bisa melakukannya. Salat, puasa, zikir, baca Quran, dan seterusnya. Ada ibadah yang murni harta, sehingga orang yang fisiknya nggak mampu sama sekali, dia bisa melakukannya. Contohnya zakat, contoh yang lain adalah kurban, sedekah, dan yang lainnya. Dan ada ibadah badaniyah dan maliyah gabungan. Sehingga istita'ah, kemampuan dalam ibadah ini adalah gabungan dari dua ini. Badaniyah dan maliyah. Contohnya adalah haji. Makanya kalau ada orang yang punya kemampuan secara harta, tapi nggak mampu fisik, maka nanti dia dibadalkan hajinya. Baik. Kita kembali ke buku. Dan Nabi SAW mengatakan, Bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas lima tiang, lima rukun. Kemudian salah satunya adalah wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau diutus ke Yaman. Mu'adz berpesan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz, "Innaka satati qauman min ahli al-kitab. Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni Rasulullah." Maka pertama kali yang kau dakwahkan kepada mereka adalah ajak mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah dan bahasanya aku adalah Rasulullah. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum, kalau mereka sudah mentaatimu dalam masalah ini, sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu fi kulli yaumin wa laila, dalam sehari semalam. Kalau mereka telah mentaatimu dalam masalah ini, fa'alimhum anna Allah iftaradu 'alaihim shadaqah. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka untuk membayar zakat. Fi amwalihim, terhadap harta mereka. Tu'khadu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Baik. Coba kita perhatikan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut zakat itu Tu'khadu min agniyaihim. Faturaddu wa turaddu ala fuqaraihim. Wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya mereka. Wa turaddu, dan dikembalikan. Turaddu artinya dikembalikan. Turaddu dan dikembalikan. Ala fuqaraihim, kepada orang fakir mereka. Baik. catatan dalam hal ini adalah zakat itu dikembalikan. Berarti zakat itu apakah milik orang kaya? Tidak. Sehingga kalau ada orang yang kaya, orang kaya ini kaya ya. Dia punya harta. Harta. Ini hartanya. Yang wajib dizakati. Berarti di sini ada 2,5%. Misalnya ya. Dari total harta dia. Orang miskin. Maka sebenarnya 2,5% ini bukan lagi milik dia. Bukan milik si kaya. Itu miliknya si miskin. Karena itu Nabi SAW mengatakan, zakat itu turaddu, dikembalikan. Sehingga ketika zakat itu diserahkan ke fakir miskin, dalam syariat kita disebut dengan istilah dikembalikan. Karena memang itu haknya mereka. Haknya si miskin. Orang yang tidak mampu. Sehingga zakat itu dikembalikan kepada orang yang tidak mampu. Maka orang kaya ketika bayar zakat jangan punya anggapan, loh ini hartaku kok diambil dia, tidak. Atau saya punya jasa besar ngasih dia harta, tidak. Itu harta mereka. Dengan apa mereka bisa punya sebagian dari harta kita? Allah yang wajibkan. Allah yang tetapkan. Sehingga zakat itu adalah haknya orang miskin, maka harus dikembalikan ke orang miskin. Sehingga orang yang tidak mau membayar zakat mendolimi orang miskin. Meskipun hakikatnya itu berasal dari hartanya. Baik. Itulah makna wa turaddu ala fuqara'ihim. Zakat itu dikembalikan kepada orang fakir di antara mereka. Nah. Dan kaum muslimin sepakat bahwa zakat hukumnya wajib dan bahkan sahabat mereka sepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian terkait orang yang tidak mau bayar zakat. Orang yang tidak mau bayar zakat ada dua kemungkinan. Pertama, jahlan biha. Karena dia tidak tahu. Mungkin karena dia baru masuk Islam. Atau karena dia tinggal di daerah yang jauh dari dakwah Islam. Maka orang seperti ini, dia mengakui keberadaannya, tapi dia tidak tahu aturannya. Sehingga tidak dihukumi sebagai orang yang kafir. Yang kedua, orang yang mengingkari zakat, padahal dia tahu. Maka sebagian ulama mengatakan, dia dihukumi sebagai orang yang murtad. Dan dia dipaksa untuk bertaubat. Jika bertaubat, maka dia dimaafkan. Dan jika tidak, maka dia dihukum bunuh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak mau bayar zakat karena bakhil. Orang seperti ini, dia meyakini kewajiban zakat. Tapi dia enggak mau menunaikannya karena bakhil, maka dia tidak keluar dari Islam. Tapi dia mendapatkan ancaman yang sangat keras. Tayyip. Kita tuliskan di sini ya. Nah. Jadi, tidak bayar zakat. Ada dua keadaan. Pertama, karena mengingkari kewajibannya. Mengingkari kewajiban zakat. Yang kedua, karena pelit. Tidak mau bayar karena pelit. Kalau mengingkari kewajiban, ini ada dua kemungkinan. Pertama, karena tidak tahu. Dia bodoh tentang syariat zakat. Maka ini harus diberitahu. Dan orang seperti ini tidak ada hukum karena kalau dia tidak tahu. Orang yang benar-benar tidak tahu tentang kewajiban zakat, dia diberitahu dan dia dimaafkan dalam hal ini jika memang betul-betul tidak tahu. Yang kedua adalah dia, nah tidak tahu ini indikatornya, misalnya baru saja masuk Islam atau tinggal di daerah yang jauh dari dakwah Islam. Yang kedua, mengingkari kewajiban zakat padahal dia tahu. Tapi dia mengingkari dan dia mengatakan zakat gak wajib. Sehingga jangankan dia mau bayar zakat, wong dia saja tidak mau mengakui kewajiban zakat. Maka bagi dia, dalam Islam gak ada kewajiban zakat. Dan dia tahu padahal kalau dalam Islam ada kewajiban zakat. Karena dia tinggal bersama kaum muslimin, dan dia tahu rukun Islam itu salah satunya adalah zakat, maka orang seperti ini dihukumi murtad, karena berarti dia telah menolak salah satu di antara kewajiban syariat. Berikutnya, orang yang tidak bayar zakat karena pelit. Ini tidak sampai murtad, tapi dia pelaku dosa besar. Dosa besar. Namun tidak sampai murtad. Apa dalilnya kalau orang seperti ini tidak sampai murtad? Kita akan lihat ancaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya, sebelumnya dalam ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 34 35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan dia tidak menginfakannya di jalan Allah. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira untuk mereka dengan siksaan yang sangat menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha, pada hari di mana emas dan peraknya, simpenannya itu dipanaskan. Fi nari jahannam, di neraka. Lalu Allah jadikan sebagai lempengan. Emas dan perak itu dipanaskan, dicairkan, kemudian dijadikan oleh Allah sebagai lempengan. Fatuqwa, kemudian dia disetrika, biha, dengan hartanya itu, jibahuhum, batuknya, jidatnya. Wajunubuhum, lambungnya. Wadhuhuruhum, punggungnya. Sehingga badannya depan belakang disetrika. Lalu mukanya juga disetrika. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hadza ma kanaztum li anfusikum." Ini emas yang dulu kalian simpan, ini duit yang dulu kalian simpan. Li anfusikum, untuk kepentingan diri kalian. Fadzuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah. Rasakanlah siksaan simpanan yang dulu kamu sayangi. Sehingga harta yang sangat disayangi oleh manusia, dijaga oleh manusia, dibela, bahkan dia rela untuk berantem agar bisa mendapatkannya, nanti justru menjadi sumber siksaan baginya di hari kiamat. Menjadi musuhnya kelak di hari kiamat. Waliyadzubillah. Dan ini sesuatu yang layak untuk kita waspadai. Makanya selalu kita ingatkan bagi diri saya sendiri dan kaum muslimin, jangan sampai harta kita menjadi sumber musibah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menghendaki agar harta yang kita miliki adalah harta yang halal dan kita bisa menggunakannya dengan benar, sehingga harta kita tidak menjadi sumber musibah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, nah, kita kopikan di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Yang ini sebenarnya semakna dengan ayat tadi. Ma min sahibi kanzin la yu'addi zakatahu. Setiap orang yang menyimpan harta dan dia tidak tunaikan zakatnya, illa uhmiya alaihi fi nari jahannam, maka harta itu akan dipanaskan di neraka jahannam. Fayuj'alu safa'ih, kemudian dijadikan lempengan-lempengan. Fayuqwa biha jambahu, lalu dia distrika di dua sisi badannya, depan belakang distrika. Wajabinuhu, dan juga batuknya, jidatnya distrika. Hatta, nah di sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwasanya orang yang tidak bayar zakat karena pelit enggak sampai kafir. Hatta yuhkamallahu baina ibadihi fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanatin. Sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan, menyelesaikan ketetapannya, hukumnya di antara para hambanya di waktu di mana satu hari itu sama sebagaimana 50.000 tahun. Ya. Baik. Berarti ini kapan terjadi? Ini terjadi saat di padang mahsyar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sedang mengadili para hambanya, menghisab para hambanya, orang yang tidak bayar zakat sudah disiksa. Dengan cara dia distrika. Distrika, distrika. Pada hari di mana satu hari ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Sampai Allah menyelesaikan urusan seluruh hambanya. Lalu di bagian akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma yura sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar." Kemudian ditampakkan jalannya. Apakah dia nanti ke surga ataukah dia ke neraka? Sehingga ketika orang itu tidak bayar zakat, dia disiksa di saat manusia sedang dihisab. Lalu setelah itu ditampakkan jalannya. Apakah nanti ke surga ataukah ke neraka? Yang ini mengisyaratkan bahwa orang yang tidak bayar zakat masih punya peluang untuk masuk surga. Sehingga di sini dikatakan, walau kana kafiran, lama kana lahu sabinun ilal jannah. Andaikan orang ini kafir, tentu dia tidak punya celah untuk bisa masuk surga. Dia enggak punya celah untuk bisa masuk surga. Wa hadza tu'khadhu minhu az-zakah qahran ma'at ta'zir. Fa in qatala dunaha qutila hatta yakhdha li amrillah. Dan orang seperti ini, maka dia boleh dirampas sebagian hartanya. Jadi, untuk jenis manusia yang tidak bayar zakat karena pelit, ya, tidak bayar zakat karena pelit, yang ini dosa besar dengan ancaman tadi ya, distrika. Hukuman di dunia, kalau orang murtad ini hukuman di dunia, dia ditangkap lalu diminta untuk taubat. Dikasih waktu 3 hari. Jika taubat diampuni, jika tidak taubat dibunuh. Sedangkan ini, orang yang pelit ini, maka dirampas. Atau begini aja ya. Zakatnya diambil paksa. Zakat diambil paksa. Mungkin sama seperti di tempat kita, kayak pajak. Nggak mau bayar pajak, maka diambil paksa oleh dinas pajak. Kalau dalam negara Islam, nggak mau bayar zakat, maka zakatnya diambil paksa oleh dirjen zakat. Plus dikasih hukuman takzir. Nah, hukuman takzir ini tergantung dari kebijakan negara. Misalnya bisa kurungan, atau hartanya disegel, rekeningnya disegel, seperti di tempat kita ya. Orang yang gak bayar pajak itu rekening dibekukan. Kemudian beberapa aset kadang di dikasih patok, ya. Belum bayar pajak. Lalu ini dikasih apa? Dikasih label, ya, belum bayar pajak dan seterusnya. Itu adalah takzir. Takzir dalam rangka untuk memaksa yang bersangkutan agar mau nurut kepada aturan syariat. Kalau di negara kita, agar mau nurut kepada aturan negara. Baik. Dan setelah dia menunaikan zakat, maka taubatnya diterima. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat At-Taubah ayat 5. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Kalau mereka mau bertaubat, menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka lepaskan mereka, tidak boleh kemudian ditangkap. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia yang tidak mau bersyahadat sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sampai mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau mereka sudah melakukan itu, maka mereka terjaga harta dan darahnya. Kecuali karena hak Islam. Hak Islam itu misalnya karena dihukum. Disebabkan mungkin dia mencuri, mungkin dia membunuh lalu dikisos. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan ketika beliau mau memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Lau mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum. Kalau mereka tidak mau menyerahkan anak. Anak adalah anak kambing yang belum genap setahun. Anak kambing betina yang belum genap setahun. Jika mereka tidak mau menyerahkan anak, padahal dulu mereka tunaikan zakat dengan menyerahkan anak, padahal ini termasuk di antara kambing yang murah, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pasti akan aku perangi mereka. Dan hal yang sama juga disepakati oleh para khulafaur rasyidin yang lain. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga mereka sepakat bahwa orang yang tidak bayar zakat, maka dia dipaksa dengan cara diperangi, dan kemudian ditarik paksa zakatnya, agar dia mau tunduk kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah di kesempatan kali ini. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang beberapa harta yang wajib untuk dizakati. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ada membaca satu artikel tentang Sidina Ali radhiyallahu anhu menerima makanan dari suatu perayaan yang ditulis oleh Ustaz. Terus ada teman mengirim bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menerima makanan dari suatu perayaan itu tidak sahih, Ustaz. Bagaimana? Ana jadi bingung. Gimana, Pak? Menerima makanan? Dari suatu perayaan. Dari Raja Naibus, apa itu? Dari? Raja Naibus. Perayaan Naibus. Perayaan Naibus. Apakah yang sahih itu bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hadiah yang diberikan oleh orang kafir kepada muslim di perayaan orang kafir. Apakah ini boleh diterima ataukah tidak? Betul sekali, ada tulisan saya di web konsultasisyariah.com. Baik. Baiklah. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah membacanya. Ya, hadiah. Di Sahih Bukhari ada bab qabulil hadiah minal musyrikin. Bab bolehnya menerima hadiah dari orang musyrik. Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan beberapa riwayat menerima hadiah dari orang kafir. Di antaranya keterangan Abu Humaid. Qala Abu Humaid, ahda maliku aila lin nabi sallallahu alaihi wasallam baghlatan bayda wa kasahu burdatan wa katabalahu bi bahrihim. Raja Ailah menghadiahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor bighal berwarna putih. Beliau diberi kain dan kekuasaan di daerah pesisir laut. Kemudian Ukaidir Dumah, raja daerah dekat Tabuk, juga pernah memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tapi di sini hadiahnya hadiah di luar hari raya mereka. Sekarang bagaimana hukum menerima hadiah ketika hari raya orang kafir, seperti menerima angpau? Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, wa amma qabulul hadiyati minhum yawma idihim faqad qadimna an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu annahu utiya bihadiyatin nairus faqabilaha. Terkait menerima hadiah dari orang kafir pada saat perayaan orang kafir, kita telah menyebutkan sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau mendapatkan hadiah di perayaan Nairuz. Faqabilaha, dan Ali pun menerimanya. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah bahwa anna mra'atan, ada seorang wanita, sa'alat Aisyah, yang tanya kepada Aisyah. Dan beliau mengatakan, inna lana adharan, kami memiliki beberapa orang yang dulu menyusui. Al-murdi, yang dia menyusui anak-anak kami. Minal majusi, dari yang dia beragama majusi. Wa innahu yakunu lahumul id, fayahduna lana. Dan mereka, ketika berhari raya, orang-orang majusi ini, wanita majusi ini, ketika berhari raya, mereka ngasih hadiah. Faqalat, apa kata Aisyah? Amma ma dhubiha lidhalika al-yawm falatakulu. Walakin kulu min asjarihim. Untuk makanan yang disembelih di hari itu jangan dimakan. Silakan kamu makan min asjarihim, dari pohonnya. Maksudnya adalah buah-buahnya, sayurnya, sehingga yang tidak kesentuh dengan sembelian. Kemudian juga dari Abu Burdah, bahasanya beliau punya tetangga Majusi dan mereka memberikan hadiah ketika Nairuz dan Mihrajan. Fakana yakulu li ahlihi, lalu Abu Barzah berpesan kepada keluarganya, makana min fakihatin fakuluhu, kalau bentuknya buah-buahan silahkan makan. Wa makana min ghairi dhalika farudduhu, tapi kalau bentuknya sembelian kembalikan. Baik. Jadi yang tadi Bapak sampaikan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaif, saya enggak tahu riwayat itu karena saya tidak menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari orang kafir saat hari raya. Tapi saya hanya menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari beberapa raja kafir tanpa menyebutkan hari raya. Sedangkan keterangan bahasanya boleh menerima hadiah dari orang kafir saat hari raya mereka, ini disebutkan dari riwayat-riwayat para sahabat seperti dari Ali bin Abi Thalib, dari Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dari Abu Barzah Al-Aslami, sahabat juga radhiyallahu anhu, dan beberapa riwayat yang lainnya. Wallahu a'lam. insyaallah cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah tabungan haji yang disyaratkan agar dapat antrian haji termasuk harta yang harus dizakati? Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Kita punya banyak kasus di negara kita. Ada tabungan haji, ada uang pensiunan, ada uang jam sostek, kemudian apa, uang asuransi, dan aneka tabungan-tabungan yang baru kita dapatkan di akhir masa kerja, atau ketika kita punya kasus kecelakaan lalu kemudian dapat klaim, termasuk juga tabungan haji. Untuk bisa memahami apakah ini wajib zakat atau tidak, mohon bersabar, nanti akan ada pembahasan tersendiri. Sehingga kita bahas fikih zakat ini tahap demi tahap, detail. Dengan menyebutkan beberapa syarat, nanti kita akan tahu ini wajib dizakati atau tidak. Dan, wallahu ta'ala alam, salah satu, ini kesimpulan ringkas saja, salah satu di antara syarat wajibnya zakat adalah milku tam. Milku atam. Milku tam artinya kepemilikan sempurna. Sehingga orang bisa menggunakan harta ini kapanpun, dimanapun saat dia butuh, seperti tabungan kita. Meskipun dia dibawa oleh orang lain. Maka ini wajib dizakati. Tapi kalau harta itu bukan harta yang milku tam, yang kepemilikannya sempurna, maka dia tidak wajib dizakati. Sehingga wallahu a'lam, untuk tabungan haji yang kita tahu kalau kita sudah membayar nggak bisa ditarik, kecuali kalau kita batalkan ya. Kalau dibatalkan baru ditarik. Sehingga yang kami tahu begini. Calon haji, ketika dia membayar ke rekening yang ditetapkan oleh Depak untuk haji senilai 25 juta. Maka sebenarnya yang terjadi di situ adalah akad jual beli jasa porsi haji, jual beli jasa. Lalu bayar porsi hajinya 25 juta, kemudian oleh Depak nanti kita si calon haji ini dikasih porsi haji. Karena bentuknya jual beli jasa, ya meskipun ada beberapa kritikan terkait akadnya, karena bentuknya jual beli jasa, maka uang yang dibayarkan sudah pindah hak milik. Sehingga 25 juta ini bukan lagi uangnya calon haji. Tapi sudah menjadi dana yang dimiliki oleh pihak yang bersangkutan. Dan nanti akan diberikan layanan berupa keberangkatan haji di masa yang telah ditetapkan. Baik. Karena itu dalam hal ini, uang 25 juta karena bukan miliknya, maka yang kami pahami sudah tidak lagi wajib untuk dibayarkan zakatnya karena dia sudah lepas dari kepemilikan kita. Wallahu alam, ini untuk sementara yang saya pahami. Dan kalau Anda punya keterangan yang lain, status 25 juta itu bisa ditarik. Tapi dengan ketentuan calhaj membatalkan. Kalau calhaj bisa menarik 25 juta dengan membatalkan, itu berarti pembatalan akad. Seperti orang mau berangkat umroh, lalu dia nggak jadi, duitnya ditarik. Oleh pihak travel, dikembalikan sebagian, misalnya. Berarti kalau sudah dilakukan pembatalan akad, nggak terjadi lagi akad jual-beli jasa. Artinya, sebelum pembatalan akad, berarti akad ini tetap berlangsung. Dan kalau akad itu sudah tetap berlangsung, berarti status 25 juta, bukan lagi miliknya calon haji. Wallahu a'lam. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, misal begini, tahun lalu kita sudah niat untuk memberikan zakat. Nah, di tengah sampai ternyata di akhir tahun ini tabungan kita itu tidak mencapai nisab karena semua perjalanan waktu kita lebih banyak bersedekah gitu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Baik. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laits Ibnu Sa'ad Al-Misri rahimahullah, seorang ulama ahli hadis yang pernah kita ceritakan saat kita membahas bedah buku kode etik pengusaha muslim. Beliau penghasilannya berapa kemarin? Sekitar 25M dalam waktu setahun. Dan beliau mengatakan, ma wajabat aliyya zakatun qat. Saya tidak berkewajiban untuk bayar zakat. Kenapa? 25M ini dalam rentang setahun turun di bawah nisab. Misalnya nisabnya sekian. Dari angka 25M ini waktu, T, yang ini saldo, uang. 25M turun sehingga sebelum 1 tahun itu di bawah nisab. Misalnya ini rentang waktu setahunnya di sini ya. Dari mulai titik ini sampai ini setahun. Ini misalnya bulan Ramadan tahun 1442. Ini Ramadan tahun 1443. Harusnya bayar zakatnya kan di titik ini. Andaikan saldo uangnya di titik ini masih di atas nisab, ini titik nisab. Ini titik nisab ya. Sekarang kan kurang lebih 75 juta. Ini 25M. Turun di bawah nisab. Sehingga saat akhir tahun misalnya saldo beliau di sini. Tinggal berapa puluh juta. Maka tidak wajib zakat. Sehingga rentang satu haul itu, jika pengeluaran Anda banyak, sebagian besar diberikan dalam bentuk sedekah, dan juga pengeluaran yang lainnya, sampai menyebabkan harta Anda di bawah nisab, maka enggak wajib zakat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, misal ada seorang profesi sebagai petani yang karena infrastrukturnya dan lingkungannya tidak mendukung, menyebabkan lahan pertaniannya selalu merugi untuk ditanami. Apabila lahan tersebut tidak ditanami lagi selama lebih dari setahun, dan jika nilai lahan tersebut sudah mencapai nisab, apakah petani tersebut wajib menzakati lahan tersebut sementara dia tidak memiliki biaya untuk membayar zakat tersebut? Wa jazakum khairan. Tidak ada zakat untuk tanah, rumah, dan properti yang lainnya, termasuk kendaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi farasihi wa 'abdihi shadaqah." Tidak ada kewajiban bagi muslim untuk membayar zakat kudanya atau budaknya. Yang itu merupakan dua harta yang mahal di masa silam. Sehingga tanah, properti, rumah dan seterusnya tidak wajib dizakati. Kecuali jika semua properti itu, tanah, rumah maupun yang lainnya, mau diperjualbelikan. Sehingga dia misalnya, dia beli sawah tapi nanti mau saya jual lagi. Dia beli rumah, nanti mau saya jual lagi. Maka seperti ini, berarti dia pedagang. Pedagang tanah, pedagang rumah. Maka dia wajib untuk bayar zakatnya. Tapi kalau tidak untuk diperjualbelikan, dia beli untuk dimiliki pribadi, atau memang itu sudah jadi miliknya sejak dulu, warisan dari orang tuanya. Lalu tanah itu dibiarkan saja, padahal nilainya sangat mahal. Apakah wajib dizakati? Jawabannya tidak wajib dizakati. Sehingga rumah kita, tanah kita tidak wajib dizakati. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Izin bertanya, Ustaz. Zakat itu tidak harus dibagikan ke satu orang ya Ustaz ya. Pertama, zakat. Yang kedua, coba diulang. Pemberian zakat itu tidak harus dibagikan ke satu orang Ustaz. Baik. Kedua, apakah memberikan zakat itu perlu ijab kabul Ustaz? Baik. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Mulai dari fakir, miskin, amil, mu'alaf, dan seterusnya. Ada budak, ada gharimin, ada fisabilillah, dan ibnu sabil. Apakah zakat boleh diberikan kepada fakir saja, miskin saja, atau gharimin saja? Ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan, jika dalam daerah itu, di daerah itu ada 8 golongan, maka harus dilakukan pemerataan. Fakir dapat, miskin dapat, amil dapat, mu'alaf nanti dapat, ini dapat. Harus dilakukan pemerataan. Seadanya. Misalnya gak ada Ibnu Sabil, Anda gak nemukan Ibnu Sabil. Itu mahasiswa yang di Jogja Ibnu Sabil bukan? Oh bukan, mereka kaya ya. Dapat nafkah dari keluarganya. Ibnu Sabil orang yang kehabisan bekal ketika safar sehingga dia gak bisa pulang. Maka dia berhak dikasih zakat. Tapi kalau mahasiswa kan gak beda lagi. Kita gak jumpa budak misalnya. Baik, ketika kita gak menjumpai salah satu dari 8 asnaf ini, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan ke mereka. Tapi kalau ada gharimin, ada orang yang terlilit utang, ada fakir, ada miskin, ada gharimin, ada fisabilillah, talibul ilmi misalnya. Talibul ilmi orang yang belajar ilmu agama yang gak mampu. Beasiswa untuk tahfidz Quran yang gak mampu. Kemudian ada apa lagi? Amil ada. Maka sebagian ulama mengatakan harus dilakukan pemerataan. Dan pendapat yang kedua mengatakan tidak harus. Boleh diberikan ke salah satu sesuai dengan pertimbangan apa yang paling maslahat. Dan insya Allah pendapat kedua ini yang lebih kuat. Berdasarkan sabda Nabi SAW. Ketika beliau berpesan kepada Mu'ad. Tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fukaraihim. Di hadis ini tadi ya. Zakat itu diambil dari orang kaya mereka. Tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fukaraihim. Diambil dari orang kaya mereka. Agniyaihim. Dari orang kaya mereka. Waturaddu ala fukaraihim. Dan dikembalikan kepada orang fakir mereka. Dikembalikan kepada yang miskin di antara mereka. Sehingga ketika dia boleh dikembalikan kepada orang fakir. Orang fakir saja ini mengisyaratkan bahwa zakat boleh diserahkan ke salah satu dari 8 golongan tadi. Wallahu a'lam. Kemudian terkait apakah zakat harus dilakukan ijab kabul, jawabannya tidak harus. Bahkan dianjurkan untuk tidak memberitahukan. Dianjurkan untuk tidak memberitahukan ketika orang bayar zakat. Ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah ya. Ketika ada orang yang mau bayar zakat, Imam Ahmad ditanya, apakah saya harus memberitahu kepada penerima bahwasanya ini zakat? Kata Imam Ahmad, dengan alasan apa kau mau melukai hatinya? Ini kan bisa menyebabkan dia sakit hati. Lu kenapa? Wong dikasih zakat kok malah sakit hati? Karena secara umum, 8 asnaf itu adalah orang yang secara status sosial dia lebih rendah. Fakir, miskin, mu'alaf, gharimin. Makanya jangan lama-lama jadi mu'alaf ya. Mu'alaf itu cukup sepekan aja. orang baru masuk Islam itu tidak selamanya mu'alaf. Mantan pendeta, dia masuk Islam. Lalu dia ceramah di mana-mana. Sudah berapa tahun? 5 tahun. Ya, jangan lagi sebut mu'alaf. Udah 5 tahun mu'alaf. Berarti kalau begitu Abu Bakar As-Siddiq dulu mu'alaf. Umar bin Khattab mu'alaf. Utsman mu'alaf. Nanti jadinya semua sahabat mu'alaf. Karena mereka datang dari yang awalnya kafir menjadi muslim. Sehingga mu'alaf itu ada batasnya. Baik. Intinya adalah dia orang yang mau ditundukkan hatinya karena masih lemah imannya. Tapi kalau dia sudah imannya kuat, bagus, bahkan bisa ngasih motivasi kepada kaum muslimin untuk melakukan ketaatan kepada Allah, bahkan dia lebih bagus dibandingkan orang yang lama dalam Islam. Wah, ini sejak kecil Islam ratau sholat. Ini sejak kecil Islam tapi senangnya ke gereja misalnya. Wah, ini berkebalikan dengan mu'alaf. Mu'alafnya meninggalkan gereja, ini malah mendekat ke gereja. Ya, mu'alafnya lebih baik dibandingkan dia. Nah, ini orang mu'alaf yang sebenarnya ini. Muslim yang imannya lemah, lalu dia karena doyan duit, nyari duitnya di gereja. Nyari duit di gereja. Padahal dia KTP-nya muslim. Mu'alaf yang sebenarnya. Kasih zakat orang kayak gini. Biar dia punya apa, tidak lagi curiga dengan kaum muslimin. Masa muslim dianggap radikal. Islam dianggap apalagi garis keras. Pokoknya kecurigaannya itu diarahkan kepada kaum muslimin terus. Yang rajin ke masjid itu radikal. Yang rajin ke gereja enggak radikal. Gitu ya. Nah, orang mu'alaf itu kan karena imannya lemah, jadi biar dia semakin cinta dengan Islam, dikasih harta. Sebagaimana orang yang imannya lemah, ketika dia dikasih harta oleh orang kafir, jadi dia lebih condong kepada orang kafir. Karena emang asalnya dia itu senang harta. Makanya orang-orang mu'alaf itu ya, kadang beribadah di gereja, ikut kegiatan gereja, padahal dia KTP-nya Islam, bahkan dia sejak kecil muslim, bahkan dia pernah duduk di pesantren. Ini orang perlu dikasih duit, biar dia gak curiga dengan Islam. Baik, intinya, wallahu alam, dalam hal ini, tidak perlu kita menyampaikan kalau itu zakat, karena bisa jadi dia merasa sakit, merasa sedih ya. Oh, berarti saya termasuk orang yang mustahik zakat ya. Ya. Dia mungkin tanya, Pak, ini zakat dari saya, tolong diterima. Menurut Bapak, saya ini miskin? Tidak. Saya orang fakir? Tidak. Saya apa, Pak, menurut Bapak? Kok saya sampai dikasih zakat? Ya, menurut saya Bapak ini budak. Wah, tambah sakit hati ya. Nah, makanya sebaiknya jangan diberitahu. Wallahu a'lam. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Mau tanya Ustaz, masalah bank bisa gak? Ustaz, saya pernah mendengar kajian Ustaz, kalau kita membantu riba itu nanti di dalam kuburan berenang di sungai darah dan dibangkitkan keadaan seperti orang gila. Kalau saya menabung di bank, terus bank konvensional, terus saya meninggal belum menutup rekening itu, apakah termasuk golongan itu, Ustaz? Baik. Satu lagi, Ustaz. Kalau saya menabung di bank konvensional, terus bank konvensional tersebut bisa saya kasih tahu, tolong banknya, bunganya ini ditutup saja. Apakah seperti itu seumpama saya nanti mati sudah enggak terkena hukuman seperti itu? Itu saja Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak pertimbangan ya yang perlu kita pahami terkait kasus semacam ini. Pertama, salah satunya adalah pertimbangan masalah keamanan. Karena seperti yang kita tahu, bahwa kita kalau membawa harta dengan jumlah besar kemana-mana, itu akan sangat beresiko. Dan itu termasuk sikap yang gak sopan. Coba Anda misalnya melakukan safar, naik pesawat ya, bawa duit satu koper. Wah, bawa duit satu koper, naik pesawat atau kemana-mana bawa duit satu koper, pasti akan sangat repot. Dan belum lagi ya Anda dianggap misalnya orang yang sombong atau apa, kok ini pamer harta. Sehingga dengan sebuah ATM yang isinya bisa ratusan juta, puluhan juta, sangat praktis, masuk di dompet dan orang tidak tahu berapa saldo di ATM ini, itu barang gaib. Orang tidak ngerti, Anda tahu, dia tidak tahu. Terus, karena ada banyak pertimbangan seperti ini, maka ulama membolehkan, silahkan Anda taruh di sistem sekuritas yang ada di masa sekarang, karena ada hajah, ada kebutuhan besar yang dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk bertransaksi dengan dunia perbankan. Baik terkait masalah keuangan, masalah keamanan, maupun terkait masalah lalu lintas transaksi uang, pembayaran, penarikan uang, dan aneka kegiatan kita. Sehingga mereka membolehkan itu karena ada al-hajah. Dan ada kaidah yang mengatakan, al-hajah tunzalu manzilatad darurah. Ada kebutuhan yang dia disetarakan sebagaimana kondisi darurat. Karena kebutuhan itu sangat banyak, kebutuhan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kalau nggak ada itu, masyarakat akan mengalami kesulitan. Baik, hanya saja kita punya pertimbangan yang lain. Bank ini akan menggunakan dana itu untuk transaksi riba. Maka Anda perlu pilih, cari bank yang tidak menggunakan dana itu untuk riba. Oh, ada bank ini misalnya. Baik, arahkan ke situ. Tapi kita masih kesulitan di situ. Tidak selancar yang ada di bank konven. Berarti Anda silahkan gunakan bank konven sesuai kebutuhan untuk lalu lintas uang. Sementara di bank syariah untuk penyimpanan. Kalau bisa seperti itu, walhamdulillah. Dan di saat yang sama kita juga berharap agar bank syariah komitmen dengan namanya. Sehingga jangan sampai dia yang sudah dipercaya oleh kaum muslimin, mereka berharap sesuai syariah, ternyata di belakang mereka berkhianat. Harapan kaum muslimin agar mereka bekerja sesuai syariah, ternyata tidak terwujudkan. Nah kan kita jadinya kecewa. Saya berharap uang saya taruh di tempat kamu, agar kau jalankan ini sesuai syariah, ternyata tidak. Nah, itu kan yang membuat kita kadang kecewa. Makanya, edukasi semacam ini perlu melibatkan banyak pihak. Sehingga ada edukasi yang arahnya ke nasabah, ada edukasi yang arahnya ke perbankan, ada edukasi yang arahnya ke pengusaha yang menggunakan jasa bank, dan ke pemerintah juga sama, sehingga nanti kita bisa bersinergi. Riba itu nggak bakalan, meninggalkan riba itu nggak bakalan merugikan negara. Bahkan sebaliknya, meninggalkan riba itu menguntungkan bagi negara. Sehingga kita berharap, semoga dengan kesadaran kaum muslimin dalam meninggalkan riba dan berusaha untuk mewujudkan ekonomi umat yang lebih baik, nanti sistem keuangan di masyarakat akan bisa lebih baik. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.